ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita membahas hadis yang ringkas tapi merupakan kaidah, yaitu la darara wa la dirar. Masih membaca contoh-contohnya. Wa minha an yahfira bi'ran bil qurbi min bi'ri jarih. Di antaranya seorang yang menggali sumur di dekat sumur tetangganya. Fayadhab ma'uha, maka hilanglah air dari sumur saudaranya. Fainaha tutammu fi zahiri madhabi Malik wa Ahmad. Maka sumur yang begini, yang merusak sumur orang lain ini, tutammu, ditimbun kembali. Ini dihilangkan kembali, tutup kembali. Demikian madhabi Malik wa Ahmad. Wa kharaja Abu Dawud fil marasil min hadithi Abi Qilabah qala Rasulullah sallam la tudarru fil hafri. Ada hadis khusus dalam masalah sumur, la tudarru fil hafri, jangan membuat madarat pada orang lain dalam menggali sumur. Wa dhalika an yahfira ar-rajul ila janbir rajul fayadhhab bima'ihi, yaitu seseorang yang menggali sumur di samping sumur saudaranya, fayadhab ma'uha, maka hilang airnya. Wa minha, contoh lainnya. An yuhaddith fi mulkihi ma yadurru bi milki jari. Atau an yuhaddith fi mulkihi ma yadurru bi milki jari min hazzin au daqqin wa nahwihima. Yuhdith itu mengadakan sesuatu. Membangunlah ya. Ayuhdith fi mulkihi, dia melakukan sesuatu di rumahnya, di miliknya. Tetapi ma yadurru bi milki jari, tetapi mengganggu, merusak, membuat madarat pada tetangganya. Min hazin, kegoncangan misalnya. Audakin, atau suara pukulan, dak, dak, dak. Hal seperti suara mesin fainahu yumna' minhu fi zahiri madhhab Malik. Yang demikian menurut madhhab Malik dilarang. Demikian pula Imam Ahmad. Wa huwa ahadul wujul Syafi'iyyah, dan ini salah satu wujul Syafi'iyyah. Dalil mereka kaidah hadis yang ada pada kita ini. La dharar wa la dirar. Jangan membuat madharat pada orang lain. Kalau mau berbuat sesuatu, membangun sesuatu, silakan. Tetapi paling tidak memakai yang silent, jangan yang terbuka knalpotnya, kemudian suaranya naudzubillah tidak bisa tidur bayinya, anaknya, ila akhirnya. Wa kadza idza kana yadurru bis-sukkar kama lahu raihatun khabithatun. Tidak boleh pula mengadakan sesuatu yang membuat madarat tetangganya atau penduduk sekitarnya dengan baunya. Masyaallah. Agama sudah mengatur sampai ke sini. Yani kama lahu raihatun khabitha, seperti sesuatu yang memiliki bau yang busuk. Wa nahu dzalik, atau sejenis itu. Apa biasanya bau busuk? Pabrik terasi. Di tengah kampung. Atau kandang ayam. Itu di peternakan tentunya ya, bukan pribadi. Itu memang dilarang juga oleh pemerintah. Tidak boleh di perkampungan. Kenapa? Qala wa minha an yakuna lahu mulkun fi ardi ghairihi. Wa yatadarrar sahibul ard bi duqulihi ila ardih. Contoh lainnya, an yakuna lahu mulkun fi ardi ghairihi, atau dia memiliki sesuatu tetapi melewati tanah orang lain. Wa yatadarrar sahibul ardi bi duqulihi ila ardih, maka mendapat madarat pemilik tanah tadi dengan masuknya orang tadi ke tanahnya. Fainahu yujbar ala izalatihi, maka dipaksa dia untuk menghentikannya. Lian dafi'a bihi dararud dukhul, agar terhindar dengannya madarat dari orang yang masuk tadi. Wa kharraja Abu Dawud fi sunanih, dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Abi Ja'far Muhammad ibn Ali, annahu haddatha an Samurah ibn Jundub annahu kanat lahu adudun min nakhlin fi ha'iti rajulin min al-ansar. Contohnya adalah bahwa diriwayatkan dari Abu Dawud dalam sunannya dengan sanadnya sampai pada Samurah ibn Jundub, bahwa dia memiliki sebatang pohon korma di perbatasan tembok seseorang dari kalangan Ansar. Wa ma'ar rajuli ahluhu, dan bersama orang tadi ada keluarganya. Fa kana Samurah yadkhul ila nakhlihi, maka dia sering masuk ke kormanya tadi atau ke pohon kormanya. Fa yata'adza bihi, maka pemilik tanah merasa terganggu. Wa yashiqqu alaihi, dan membuat susah mereka karena mereka punya keluarga, harus sembunyikan istrinya, anak perempuannya. Fatalaba ilaihi an yunaqilahu, maka dia minta kormanya suruh dipindah. Fa'aba, dia menolak. Fa'atan nabiyya, kemudian datang kepada Nabi SAW melaporkan. Fadzakara dzalika lahu, maka disebutkan yang demikian kepada Nabi. Fatalaba ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'ahu, maka Nabi memberikan solusi lain. Kalau enggak mau dipindahkan, jual kepada tetangganya. Karena pohonnya masuk ke tanah tetangga. Qala an yabi'ahu, fa aba, dia juga menolak, enggak mau dijual. Fatalaba ilaihi an yunaqilahu, kalau gitu pindahkan. Fa aba, juga menolak. Qala fahabuhu lahu walaka kadza wa kadza, kalau gitu kasihkan pada dia, dijual enggak mau, dipindah mau, hadiahkan, hibah bagimu kadza wa kadza, kamu akan dapatkan ini dan itu dari pahala. Amran raghaba fi, perkara yang dianjurkan oleh Nabi, yang ditarghib oleh beliau. Fa aba faqala anta mudar, kalau gitu engkau mudar, engkau membuat mudarat. Faqala Nabi SAW lil Ansar, idhab faqla' nakhlahu, pergi, kamu cabut itu pohon kurma. Putusan terakhir dari Nabi SAW, kalau ini enggak mau, ini enggak mau, berarti engkau membuat mudarat orang lain. Wahai tuan rumah, pemilik tanah, cabut itu pohon. Itu kan pohon anak-anak yang nanam, cabut. Dijual enggak mau, suruh berikan enggak mau, pindah juga enggak mau, ya sudah, cabut. وقد روي عن أبي جعفر مرسلا قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك. Kaidahnya semua yang semirip dengan ini padanya ada dharar pada orang lain maka yumna dilarang. Fa in ajaba wa illa ajbarahu sultan. Kalau mau alhamdulillah. Kalau enggak mau dipaksa oleh penguasa. Dipaksa oleh penguasa. Wa la yadurru bi akhihi fi dhalik. Dan tidak membuat madarat pada orang tadi karena orang tadi tidak mau mengindahkan aturan. Fihi mirfaqun lahu. Wa kharraja Abu Bakar Al-Khallal min riwayat Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Abdullah ibn Salih ibn Qais an abihi anna rajulan minal ansari kanat fi ahaitihi nakhlatun lirajul. Disebutkan oleh Abu Bakar Al-Khallal dalam riwayat Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil dari Abdullah ibn Salih ibn Qais dari ayahnya bahwa seseorang dari kalangan Ansar dia memiliki kebun, haid itu memang maknanya benteng, tetapi maksudnya adalah kebun yang ditutup dengan batas-batas. Tetapi di dalamnya ada nakhlatun li rajulin, ada kurma punya si fulan. Fakana sahibun nakhlah la yurimuha ghadwatan wa ashiyatan fashaqqa dhalika ala sahibil haid. Fakana sahibun nakhlah, sedangkan pemilik nakhlah, pemilik pohon tadi, la yurimuha udwatan wa asiyah, tidak mengambilnya pagi-pagi atau sore hari. Fashaqqa dhalika ala sahibil haid. Maka ini menyusahkan atas pemilik kebun. Fa'atan Nabi SAW, maka beliau mendatangi Nabi SAW, fadakara dhalika lahu, kemudian menceritakan kejadiannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibin nakhlah, maka Nabi berkata kepada pemilik kebun, khudh minhu nakhlatan mimma yali al-ha'id makana nakhlatika. Qala la wallahi. Qala fa khudh minni sintaini. Qala la wallahi. Qala fa habha ilayhi fa habha li. Qala la wallahi. Qala faraddada alayhi Rasul sallam fa aba. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'tiyahu nakhlatan makana nakhlatihi. Disuruh seperti tadi untuk mengambilnya dari luar pagar yang bisa diambil olehmu saja. Yang masuk enggak usah. Dia enggak mau. Maunya masuk, ambil. Qala la wallahi, tidak demi Allah. Kalau gitu ambil dariku fintain. Jadi ditukar dengan dua. Qala la wallahi, tidak mau. Qala faham hali, kalau gitu hadiahkan untukku. Qala la wallahi, tidak demi Allah. Faraddada alaihi Rasulullah SAW mengulang-ulangi tawaran-tawaran tadi menolak. Maka Nabi pun memutuskan. Berikan nakhlah kepadanya. Kemudian yang itu punya kamu. Jadi nampak yang di luar, nih punya kamu, yang ini punya dia. Supaya tidak lagi masuk-masuk ke tanahnya. Jadi ditukar, diganti paksa. Diganti paksa. Kalau tadi malah suruh cabut. Sekarang, riwayat yang kedua, ditukar.